Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Qawluhu ta'ala. Wa ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ مُعَلِّفْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى setelah menyebutkan babnya membawakan sebuah ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ma asaba min musibatin dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa musibah di dalam ayat tersebut didatangkan dengan bentuk nakirah tanpa alif lam didahului oleh nafi peniadaan tidak ada sehingga di situ memberikan faedah umum yakni tidak ada satupun musibah baik itu musibah yang besar atau musibah yang ringan maka semuanya di sana biiznillah dengan takdir Allah apakah musibah tersebut adalah musibah yang besar ataupun musibah yang ringan itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah musibah tersebut yang menimpa orang-orang muslim ataukah musibah yang menimpa orang-orang kafir semuanya tidak lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja bedanya kalau musibah tersebut menimpa kaum muslimin. Maka musibah tersebut akan menjadi penghapus dosa. Bagi mereka berbeda musibah yang menimpa orang-orang kafir seberapapun besarnya musibahnya tidak akan berpengaruh terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan berbeda dengan seorang muslim musibah apapun walaupun itu musibah yang paling ringan maka Allah jadikan musibah tersebut sebagai penghapus dosa bagi dia. Sebagaimana hadis yang datang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim tidak ada di sana yang menimpa seorang muslim." Berarti bukan kafir. Tidak masuk juga orang musyrik. Orang musyrik tidak dinamakan muslim. Yang terjatuh ke dalam kesyirikan, asyirkul akbar. Ma yusibul muslim, tidak menimpa di sana seorang muslim pun. Al-muslim mufrad dengan al. Ini juga umum setiap muslim. Apakah muslim dewasa atau anak-anak? Besar atau kecil? Apapun profesinya, apapun kesibukannya dan pekerjaannya. Menengah ke bawah atau menengah ke atas. Dia seorang muslim muwahid yang mentauhidkan Allah. Ma yusibul muslima min nasabin. Tidak menimpa seorang muslim min nasabin. Apakah itu yang bentuknya nasab? Nasab itu taat, kelelahan. Nah, lagi-lagi kelelahan di sini juga bukan kelelahan tertentu, umum. Kelelahan yang sangat ataupun kelelahan yang ringan masuk. Nah, tidak menimpa seorang muslim rasa lelah. Lelah dalam dakwah. Nah, lelah dalam tarbiyah. Terkadang ditimpa rasa lelah. Atau lelah sebagai seorang ab. Sebagai seorang ayah. Lelah sebagai seorang ibu. Rasa lelah yang dialami oleh seorang ibu. Atau rasa lelah yang dialami seorang pengurus dalam sebuah ma'had. Atau rasa lelah yang dialami oleh seorang yang berta'awun di dalam dakwah ataupun yang lainnya, kebaikan-kebaikan. Rasa lelah yang dialami seorang santri. Terkadang terjadi yang seperti itu, bukan terkadang, bahkan sering. Merasakan yang namanya nasab, rasa lelah. Merujaah terus. Kadang lelah mulutnya. Atau terkadang sudah merujaah, sudah dihafal berkali-kali. Disetorkan, disuruh ngulang lagi. Nah, akhirnya diulang lagi, diulang-ulang. Tertimpa nasab, rasa lelah. Apapun profesimu, apapun keadaanmu. Kalau seandainya engkau sebagai seorang muslim, bukan seorang kafir, bukan seorang musyrik. Seorang muslim wahid. Menimpamu rasa lelah, walaupun rasa lelahnya itu ringan. Rasa lelah sebagai seorang kepala keluarga mencari maisha. Nah, terkadang harus keliling ke sana sampai jauh untuk mencari penghidupan. Terkadang harus bekerja di bawah terik matahari yang sangat panas, lelah. Terkadang harus mulai bangun sebelum subuh, kalau yang jualan kue atau yang lainnya. Nah. Untuk maisyahnya, untuk penghidupan, untuk menghidupi, menafkahi keluarganya. Rasa lelah. Maka tidak menimpa di sana satu lelah pun. Apakah itu rasa lelah tersebut, rasa lelah yang berat ataupun ringan? Illa kaffarallahu biha khotoyah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosanya dengan sebab rasa lelah yang dialami. Nah. Wala wasobin ataupun rasa sakit yang menimpa seorang muslim. Apapun bentuknya rasa sakit tersebut. Apakah sakitnya itu sakit yang berat ataupun yang ringan? Nah, karena terjatuh pada konteks nabi, umum dia. Rasa sakitnya ini umum. Rasa lelahnya tadi umum. Rasa lelah yang berat, ringan. Rasa sakitnya juga umum, mencakup yang berat ataupun yang ringan. Nah, terkadang ditimpa rasa sakit. Nah, sakit gigi. Nah, kadang sakit luka. Nah, ketika bekerja atau ketika bertugas atau ketika melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, terkadang rasa sakit di kepala. Pusing, terkadang demam, terkadang rasa sakit yang dialami di dalam tubuhnya, bagian dalamnya yang sakit, sudah diobati berkali-kali, gonta ganti obat, sudah nyoba yang herbal, sudah nyoba yang kimia, tidak terlihat hasilnya, masih sama, sudah dibawa ke dokter, dokter ini, dokter itu, dokter ini, dokter itu. Maka tidak menimpa rasa sakit pun, menimpa seorang muslim, menimpa seorang muwahid. Apakah rasa sakit yang ringan ataupun rasa sakit yang berat? Rasa sakit yang diobati kemudian sembuh atau rasa sakit yang berkali-kali diobati? Tidak kunjung-kunjung sembuh. Illa kafarallahu biha khotoyah. Kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan sebab rasa sakit yang menimpanya tadi. La yusibul muslima min wasmin nasobin wala wasobin. Wala hammin wala husnin. Begitu pula yang menimpa seorang muslim, ham, rasa khawatir dengan perkara yang tidak disukai kalau seandainya terjadi. Nah, apakah khawatir terhadap dirinya, khawatir terhadap kesehatannya, khawatir terhadap keselamatan dirinya, atau khawatir terhadap anaknya? Khawatir terhadap keluarganya. Sesuatu perkara yang tidak disukai, yang akan terjadi di masa akan datang, dikhawatirkan akan terjadi. Kadang muncul khawatir-khawatir tersebut. Kadang khawatirnya ringan, kadang khawatirnya berat, dirasakan. Ternyata khawatir yang seperti ini juga, illa kafarallahu biha khotoyah. Allah hapuskan dosa-dosanya dengan sebab rasa khawatir yang menimpa dirinya. Wala huznin ataupun menimpa pada dirinya rasa sedih. Kalau ham tadi untuk mustakbal. Sesuatu yang akan datang. Kalau huzn ini sesuatu yang madhi sudah terjadi. sedih dengan apa yang menimpa dirinya, sedih dengan apa yang menimpa keluarganya, menimpa hartanya. Wala huznin illa kafarallahu biha khotoyah, kecuali Allah hapuskan dosanya dengan sebab rasa sedih yang menimpa dirinya. Rasa sedihnya kadang ringan sehingga sebentar terus hilang, menghapus dosa. Kadang rasa sedihnya berat, sulit untuk dilupakan. Menghapus dosa. Wala adza, begitu pula adza. Adza ini sebenarnya lebih umum. Segala bentuk gangguan, segala bentuk rasa sakit ada. Tapi di sini lebih khusus menyangkut masalah ta'addil ghair alaih. Bentuk gangguan yang terjadi dari orang lain kepada dirinya. Ada dari istrinya. Terucap dari istrinya kata-kata yang menyakitkan. Ada dari anaknya. Rasa sakit timbul dari anaknya. Anaknya mengucapkan ucapan-ucapan yang terkadang menyakitkan seorang ayah. Atau sebagai seorang istri, azab dari suaminya, gangguan dari suaminya, suami yang keras. Terkadang mendapatkan ucapan-ucapan yang kasar. Bukan hanya ucapan, bahkan perbuatan yang kasar dari suaminya. Ini ada. Atau dari orang lain, tetangganya. Perbuatan yang dilakukan oleh tetangga kita, terkadang sengaja atau tidak sengaja. Menyakiti kita, perbuatan dia. Kadang sadar, kadang tidak sadar. Perbuatan yang dia lakukan menyakiti kita. Ini masuk dalam adza. Menghapus dosa. Menghapus dosa-dosa dia. Sampai bentuk gangguan dari tetangga kita terhadap diri kita. Baik gangguannya tersebut disengaja atau tidak sengaja. Baik secara sadar atau tidak sadar. Ternyata gangguan yang menimpa kita, kita mengalami, itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Wala ghammin, begitu pula gham. Kalau gham ini juga masih berkaitan dengan hati. Ham tadi, hati, kekhawatiran. Dengan perkara yang mustakbal, yang akan datang. Huzn juga menyangkut hati, tapi untuk sesuatu yang sudah terjadi. Ghom ini sempit. Kesempitan yang dirasakan, rasa sempit di dada. Apakah disebabkan karena kesulitan yang dialami, kesulitan ekonominya, kesulitan di dalam kehidupannya. Sehingga mengalami yang namanya ghom, rasa sempit di dada. Kadang sempitnya tidak begitu berpengaruh terhadap dirinya. Terkadang sempit, rasa sempitnya berat. Baik yang berat ataupun yang ringan masuk dalam hadis tersebut. Illa kafarallahu biya khotoyah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosanya dengan sebab musibah-musibah tersebut yang dialaminya. Sehingga musibahnya umum. Rasa lelah, musibah. Rasa sakit, musibah. Rasa sedih terhadap yang sudah terjadi, musibah. rasa khawatir terhadap apa yang akan terjadi, itu juga musibah. Nah, atau ada gangguan dari yang lainnya, mengganggu kita, atau mengganggu anak kita, atau mengganggu keluarga kita, atau bahkan mengganggu harta kita, ataukah mengganggu binatang ternak kita. Nah, musibah. Nah, atau gham, rasa sempit yang dirasakan di dalam dadanya. Nah, maka bagi mereka orang-orang muslim, bagi mereka orang-orang muwahid, musibah-musibah yang seperti ini, baik ringan ataupun berat, akan menjadi penghapus dosa bagi dirinya. Kafarallahu biha khotoyah. Allah akan hapuskan dosa-dosanya dengan sebab musibah yang menimpanya tersebut. Belum sabar, baru ditimpa musibah, itu sudah bisa menghapus dosa-dosanya. Kalau seandainya diiringi dengan rasa sabar, pahalanya lebih berlipat-lipat lagi. Apalagi kalau seandainya diiringi pada tingkatan yang berikutnya, rasa ridho terhadap musibah yang menimpanya. Ridho, enggak ada rasa berat. Nah, dengan musibah yang menimpanya, rasa lelah yang dia alami, rasa lelahnya yang menimpa dirinya. Nah, rasa sakit yang menimpa dirinya. Khawatir yang menimpa dirinya, kesedihan yang menimpa dirinya. Ada gangguan dari yang lain yang menimpa dirinya, atau gham, rasa sempit dalam dadanya. Nah, baru ditimpa ini semua musibah-musibah, itu sudah menghapuskan dosa. Kalau disertai rasa sabar, lebih berlipat lagi pahalanya. Nah, apalagi masuk pada tingkatan yang berikutnya, rasa ridho. Nah, enggak ada rasa berat sama sekali. Nah, bedanya ridho dengan sabar. Kalau sabar, nah, tidak keluar dari lesannya, tidak bentuk enggak terima dalam hatinya, lesannya, anggota badannya. Sabar itu, tapi berat rasanya. Nah, rasa berat yang dirasakan. Sabar. Tapi kalau ridho ini tingkatannya lebih tinggi. Nah, enggak ada rasa berat. Ikhlas dia, ikhlas. Nah, dengan apa yang terjadi pada dirinya, ikhlas, ridho dia. Nah, ini lebih-lebih lagi pahalanya. Apalagi masuk pada tingkatan yang berikutnya, asyukru. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang menimpa dirinya, itu akan menghapus dosa-dosanya dengan sebab musibah yang menimpa dirinya. Allah akan lipat gandakan pahalanya. Nah, sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sama sekali rasa berat. Nah, mereka dikatakan oleh sebagian mereka para ulama, orang-orang yang soleh itu sudah pada tingkatan yadana'am. Nah, berlezat-lezat dengan musibah yang menimpa mereka. Nah, tingkatan yang tinggi. Nah, tapi bukan karena saudara kita kena musibah terus kemudian alhamdulillah kena musibah. Bukan itu ya. Maksudnya dirinya. Nah, dirinya yang tertimpa musibah kemudian dia bersyukur. Nah, tiga tingkatan. Sober, bersabar, ridho. Nah, ridho itu sudah enggak ada rasa berat sama sekali. Nah, syukur, bersyukur terhadap musibah karena dengan musibah tersebut Allah hapus dosanya. Nah, dengan musibah tersebut Allah lipat gandakan pahalanya. Ladang bagi dia. Nah, adapun yang paling jelek, nah, dari tingkatan tersebut adalah tingkatan yang paling bawah, yakni tasakhut. Nah, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak terima dengan hatinya. Enggak terima hatinya. Enggak terucap dari lisannya. Tidak muncul perbuatan-perbuatan yang jelek, tapi hatinya enggak terima dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan musibah tersebut. Nah, enggak terima hatinya. Ini haram. Nah, tidak diperbolehkan. Walaupun hanya dengan hati, dia tidak terima. Kalau cuma rasa berat, itu wajar. Nah, enggak masalah. Nah, kebunnya terbakar, kendaraannya rusak. Nah, rumahnya roboh atau musibah yang lainnya. Ada rasa berat. Nah, karena ini penting, ini untuk maisyah dia, karena ini untuk sabar ya, tapi ada rasa berat. Kalau tasakhut tadi bukan hanya sekedar rasa berat, tapi enggak terima dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang harusnya ketika musibah tersebut dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan, bukan hanya sabar, harus ridho kita. Nah, harus ridho ketika dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ini enggak terima. Ketika dinisbahkan kepada Allah malah enggak terima. Nah, ini haram. Nah, dengan hatinya ataukah dengan lisannya dia mengucapkan ucapan-ucapan. Nah, atau dengan perbuatannya, dengan ngerobek-ngerobek baju. Nah, dengan memukul-mukul pipi, saking pusingnya, saking peningnya, saking stresnya dengan musibah yang ada, tampar-tampar pipinya. Nah, salah satu bentuk tasakhut, enggak terima dengan perbuatannya. Ini juga haram, tidak diperbolehkan. Nah, ada pun yang bagus, yang wajib sabar. Tingkatan yang paling minimal, wajib sabar. Nah, lebih bagus dari itu, ridha. Lebih bagus dari itu, syukur. Nah, dengan musibah yang menimpanya, karena dengannya Allah hapuskan dosa-dosanya dan Allah lipat gandakan pahalanya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhirud da'alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.